Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata padaku maka. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitu kata padaku maka. Aku hai begitu kata padaku maka. Taman suram tanpa bunga. Ada yang dicintai.